Karang terjal, majulah ketiga, langkahi semua aral. Terbanglah ketiga, raihlah bintang terang. Bangunlah ketiga, hancurkan yang menghadap. Bangunlah ketiga, pecahkan karang terjal. Majulah ketiga, langkahi semua aral. Terbanglah ketiga. Hai, orang mereka hanya yang punya sejarah berubah. Pokoknya kacang peringatan buat mereka kekapan. Aku terbakar hingga mereka puing-puing sudah. Bukan bahwa kau menyalin begitu tanpa pedang. Matang menantang rombongan mereka hingga tak berdaya. Pecahkan setiap kepingan buat dari mereka yang hanya bisa bergaya. Upaya jaya lantaran musuh dari setiap strategi. Jangan biarkan mereka menampas dan siap menyerangmu lagi. Sebagai pelatakan dari setiap bulan, bagai gladiator lapangan tinjau kaulah sang jagoan. Tak terkalahkan bagai sniper kau lepaskan ke gawang. Jika hancurkan jari pertahanan diri kau tentu menang. Bedak ada misi tertangkap sebuah pilihan kata. Teori berkesan bahwa kau bukan sekedar kata-kata. Selain fakulta yang kita lebih dari para penutup Jakarta tak akan pernah sebut langkah dari sekedar rasa bangunlah, tiga, kerjakan karang terjal. Majulah, tiga, langkahi semua aral. Terbanglah, tiga, raihlah bintang terang. Bangunlah, tiga, hancurkan yang menghadap. Bangunlah, tiga, kerjakan karang terjal. Majulah, tiga, langkahi semua aral. Terbanglah, tiga. Detik demi detik, tiada sedikit pun berpikir untuk menyerah. Pada setiap waktu, berat siapa yang akan kalah. Oleh barang bakar rangkap, kreativitas. Teriakan semangat dia, bolehan bagai di atas peta. Merasa panas atmosfer seluruh macan yang merasa sedang. Buah lepas ketahan kita, toleransi penuh. Tanpa terbeluk bersama omongan besar yang selalu menjual. Tak sekejap pun kau mampu lepaskan kubu hingga kau menjual. Bagai kubal, kau juga nampak setiap sebuah kenangan. Sama sombongan bersambu yang jadikan kuat menyerang. Jadi senang sejak adalah sombongan rasa penantang. Hanya sekali kubal mau buat tiga dan menangkan. Lalu sejak kau tunggu wajah bukan kubal buang. Jangan harap kau mampu bangkan dengan satu kebutuhan. Tanpa aku hanya berbisik orang bijak kuasai setiap permainan. Bangunlah, tiga, kerjakan karang terjal. Majulah, tiga, langkahi semua aral. Terbanglah, tiga, raihlah bintang terang. Bangunlah, tiga, hancurkan yang menghadap. Bangunlah, tiga, kerjakan karang terjal. Majulah, tiga, langkahi semua aral. Terbanglah, tiga. We'll be right back.